Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yut'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharal umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita masih dalam babu maja'a fi dzabhi li ghairillah, bab apa yang datang tentang permasalahan menyembelih untuk selain Allah, yakni nas-nas baik dari Al-Qur'an demikian pula dari hadis yang menyebutkan tentang hukum menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai pada nas yang terakhir, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhtithan, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Rawahu Muslim. Kita telah melewati permasalahan la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan telah diketahui bahwa menyembelih untuk selain Allah merupakan kesyirikan, syirkun akbar. Termasuk dalam kategori ini dua perkara atau dua hal. Yang pertama, apakah peruntukan sesembelihannya untuk selain Allah dia niatkan, dia peruntukkan sesembelihan itu untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, atau jenis yang kedua, dia menyembelih dengan menyebutkan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ini pun termasuk dari kesyirikan. Yang pertama lebih zahir, lebih nampak, lebih jelas daripada yang kedua. Dan kedua-duanya termasuk kesyirikan. Kita lanjut pada penggalan kalimat yang kedua. Qala al-muallif rahimallahu wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man la'ana walidayhi, Allah melaknat orang yang mencaci kedua orang tuanya, yakni abahu wa ummahu wa in 'alaya, yakni yang dimaksud dengan walidayhi ayah ibunya dan seterusnya ke atas. Berarti mencela kedua orang tua, mencacinya, kalau bahasa kasarnya makian, umpatan atau yang semisalnya, na'udzubillah, ini termasuk perkara yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang memperlakukannya, mencaci atau mencela kedua orang tuanya, baik cacian atau makian tadi na'udzubillah diperuntukkan secara langsung ataukah secara tidak langsung. Qala al-muallif rahimallahu wa fi sahihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah, wa hal yastumur rajul walidayhi? Qala na'am, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan termasuk dosa besar seseorang mencela, mencaci kedua orang tuanya. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada, apakah memungkinkan seseorang mencela kedua orang tuanya? Yakni para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap hal ini hal yang begitu besar. Kok bisa ada seorang anak yang tega untuk mencaci kedua orang tuanya? Sebuah aib yang besar yang menunjukkan kerendahan akhlak seorang anak mencaci atau memaki kedua orang tuanya, na'udzubillah. Para sahabat kaget. Mereka bertanya, ya Rasulullah, bisakah seorang mencela kedua orang tuanya, mencaci? Subhanallah, bagaimana para sahabat jika hidup di zaman kita menyaksikan sekian perkara-perkara yang ajaib, kemerosotan akhlak terjadi sampai seorang anak tega, bahkan bukan sampai pada tingkatan mencela saja, bukan sampai hanya sebatas tingkatan memaki saja, na'udzubillah, itu pun sudah termasuk dosa besar. Bahkan lebih dari itu pun terjadi, na'udzubillah, melukai, bahkan menghukum, atau bahkan na'udzubillah sampai pada tingkatan membunuh. Nasallallahu alana wa lakumul afiyata wassalama. Berarti ini dosa yang sangat besar. Pembahasan berbakti kepada kedua orang tua sangat panjang, besar, luas. Mudah-mudahan di kesempatan yang lainnya. Yang jelas termasuk dosa besar. Para sahabat bertanya, wa hal yastumu rajul walidayhi? Qala na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penggambaran bagaimana hal itu bisa terjadi. Yasubbu abar rajul fayasubbu abah. Seseorang mencela, mencaci orang tua dari lawannya, orang tua dari orang lain, lalu orang itu pun membalas mencela, mencaci ayahnya. Ataukah dia mencaci ibu dari seseorang, orang itu membalas mencela, mencaci ibunya. Berarti dia menjadi sebab celaan cacian itu terarah kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, na'udzubillah. Hadis ini berarti menunjukkan kepada kita hukum di sini berlaku sama saja apakah cacian itu diarahkan kepada kedua orang tua secara langsung ataukah secara tidak langsung. Dia menjadi penyebab orang tuanya tercela. Dia menjadi penyebab orang tuanya dicaci atau dimaki, na'udzubillah. Dari sini pula menunjukkan kepada kita pertengkaran, percekcokan yang terjadi antara dua belah pihak jangan sampai melibatkan pihak-pihak yang tidak bersalah. Seseorang bertengkar dengan saudaranya atau dengan temannya, bertengkar, jangan kemudian membawa orang lain, pihak yang lain yang tidak ikut-ikutan atau tidak ikut serta atau tidak termasuk bagian darinya. Meskipun katakanlah dia mengetahui aibnya misalkan. Maka jangan. Itu na'udzubillah bisa menjadi sebab lawannya akan melakukan hal yang sama kepada dirinya atau kepada keluarganya, na'udzubillah. Berbicara dengan baik, berdiskusi dengan baik, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik, dengan sportif dan seterusnya. Tidak kemudian melampaui batas dalam berkhusumah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, seorang harus adil dalam menetapkan berbagai perkara, pertengahan dalam menyikapi berbagai hal. La ifrat wa la tafrit, tidak ifrat demikian pula tidak tafrit. Orang ini berlebihan, dia bertengkar dengan seseorang, dia cela ayahnya, dia cela ibunya, dasar bapakmu itu begini, dasar kamu itu memang ibumu begini dan begitu. Ayah dan ibunya di rumah tidak ada apa-apa, terikut menjadi korban cajiannya. Orang yang dicela dicaci tadi kemudian membalas, kamu yang ayahmu begini begitu, kamu yang ibunya begini dan begitu, kena. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian syariat ini membimbingkan kepada kita menjauhi berbagai hal yang bisa menjerumuskan seseorang na'udzubillah kepada dosa, diantaranya menjadi sebab orang tua mendapatkan cacian atau makian. Makanya pun termasuk dosa besar, tidak secara langsung, bagaimana lagi jika cacian atau celaan itu terarah secara langsung. Qauluhu la'anallah man awa muhdithan, Allah melaknat orang yang awa muhdithan, yang melindungi pelaku kejahatan. Qala rahimallahu wa bifathil hamzal mamdudah, yaitu dengan hamzah yang di fathah, awa. Aidhammahu ilai wa hamahu, yakni dia lindungi. Naam. Dia lindungi pelaku tersebut. An yu'khadha minhu al-haqqu alladhi wajaba alai, yakni dia melindungi dari diambil atau diserahkan sebuah hak yang wajib untuk dia tunaikan. Ada sebuah hak yang dia itu harus tunaikan, dia itu harus berikan, membayar diat atau dikisos atau apa saja dari kejahatan yang dia perbuat, hasil atau dampak dari kejahatan yang dia perbuat. Lalu ada seseorang yang melindunginya, membelanya, sehingga hukuman itu tidak dia dapatkan, sehingga hak yang harusnya dia tunaikan itu menjadi hilang, menjadi terhapuskan. Qala Abu Sa'adat, awaitu ilal manzil wa awaitu ghairi wa awaituhu, yakni bahasa, aku melindungi, awaituhu awaitu ghairi, aku melindungi selainku, aku melindunginya. Wa ankara ba'dhum al-maqsur al-mutaaddi, sebagian mengingkari kata awaitu ini dalam bentuk maqsur yang mutaaddi, yakni yang bisa menasabkan maf'ul bih, memberikan pengaruh kepada isim yang lain. Nah, sebagian mengingkari, sebagian menetapkan dia bisa mutaaddi, seperti dalam hadis ini. Hadis ini menetapkan fi'il awa itu fi'il yang mutaaddi, dia menasabkan fi'il atau kata setelahnya. La'anallah man awa muhdithan, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Qala al-Azhar hiya lughatun sahihah, berkata al-Azhari, ini bahasa yang sahihah, karena disebutkan dalam hadis. Wa ma muhditsan qala Abu Sa'adat yurwa bi kasri dal wa fathiha 'ala al-fa'il wal maf'ul. Muhditsan ini diriwayatkan dalam dua bentuk, dengan dal yang di kasrah muhdi muhditsan, dan dal yang di fathah muhdatsan. Baik sebagai fa'il pada muhditsan, pelaku kejahatan, atau sebagai maf'ul muhdatsan, kejahatan atau perkara muhdatsat yang dilakukan. Wa ma'nal kasri, makna kalau dal itu dikasrah, man nasara janiyan aw wa awahu wa ajarahu min khasmihi wa hala bainahu wa baina an yuqtassa minhu. La'anallahu man awa muhditsan, maknanya orang yang menolong pelaku kejahatan, melindunginya, membelanya dari seterunya, dan dia menghalangi untuk pelaku tadi mendapatkan qisas yang setimpal. Dia membunuh orang lain misalkan, berarti ada hak yang dah harus dia tunaikan, apakah dia dikisos atau bayar diat atau yang semisalnya. Maka ada pihak yang ketiga ini mencoba membelanya, menghilangkan hukum tadi agar supaya hak tersebut terhapus darinya dengan berbagai cara, maka dia masuk ke dalam golongan ini, ya. Nah, para pengacara misalkan, ya, yang melindungi pelaku kejahatan, dia pencuri misalkan harus dipotong tangannya, lalu kemudian dilindungi, sudah sampai nisab perkaranya, sudah sampai ke hukumah, nah, kadarnya sudah pas, sudah sesuai dan telah tepat hukum syariqah itu diberikan kepadanya, lalu kemudian dia berusaha untuk menggagalkan, ya, hukuman tadi dengan berbagai cara, akhirnya dimaafkan, tidak diberikan atau tidak diterapkan hukum tadi, dia melakukan dengan berbagai kezaliman, maka dia masuk ke dalam ancaman dalam hadis ini. Nasallallahu alaihi wasallam, membela kejahatan, membela pelaku kejahatan. Wal fath, adapun makna kalau di fathah muhdatsan, huwal amrul mubtada' nafsuhu, yaitu perkara yang diada-adakan itu sendiri, perkara bid'ah itu sendiri. Wa yakunu ma'nal iwa fihi ar-ridha bihi wan wasabru alaihi, berarti makna iwa man awa muhdatsan, la'anallahu man awa muhdatsan, Allah melaknat orang yang ridha dan sabar untuk membela perkara muhdats tadi. Fa innahu idza radiya bil bid'ati wa aqarra fa'ilaha wa lam yunkir 'alaihi faqad awahu, maka apabila ia ridha dengan kebid'ahan, dia mengakui pelakunya bahwa itu baik, itu amal soleh dan seterusnya, dan dia tidak mengingkarinya, maka dia telah melindunginya, telah awahu, maka termasuk dalam ancaman hadits ini, la'anallahu man awa muhdatsan. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimallahu, hadhihi al-kabiratu takhtalifu maratibuha bi ikhtilafi maratibil hadats bi nafsihi, fa kullama kana al-hadatsu fi nafsihi akbar kanatil kabiratu a'zham. Dosa besar ini itu berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan tingkatan al-hadats itu sendiri. Kejahatan yang diperbuat itu setingkat apa? Ya. Nah. Tentunya kejahatan tersebut itu sangat berbeda. Kadang-kadang perbedaannya ditentukan atau dilihat berdasarkan tempat kejadian. Ya. Kejahatan yang dilakukan di negeri haram, di Masjidil Haram atau di negeri haram, lebih besar dosanya daripada kejahatan yang dilakukan di luar negeri haram. Ya. Nah. Kadang-kadang pula dilihat dari pelakunya atau pendorong yang menyebabkan hal itu terjadi, itu juga bisa menyebabkan nilai sebuah dosa itu lebih. Ya. Seorang yang sudah tua misalkan terjatuh, na'udzubillah, nasallallahu alaikumul afiyata wassalamah, terjatuh ke dalam fahisyah, itu lebih besar daripada anak muda yang terjatuh ke dalamnya, walaupun masing-masing merupakan dosa besar. Nah, dan demikianlah Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dosa besar itu tingkatannya itu berbeda tergantung al-hadats itu sendiri, kejahatan yang diperbuat itu sendiri. Semakin besar hadats itu pada apa kondisi atau keadaan hadats yang dilakukan, kejahatan yang diperbuat, maka semakin besar pula nilai dosa yang didapat. Nah, baik kejahatan-kejahatan maksiat seperti yang disebutkan tadi, atau kejahatan-kejahatan kebidahan seperti penafsiran yang kedua, itu pun kan bertingkat-tingkat. Ada jenis yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, ya. Nah, seperti keyakinan kaum Syiah, ya. Nah, yang meyakini bahwa Al-Quran telah berubah, yang meyakini bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha seorang yang tidak menjaga kehormatannya dan seterusnya, dari berbagai keyakinan-keyakinan kufur. Nah, itu besar jenisnya, besar, ya, melebihi tingkatan kebidahan yang dilakukan dalam bab-bab fikih misalkan, atau yang lainnya. Berbeda tergantung jenisnya. Maka ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah, yang jelas akan terarah kepadanya laknat tersebut. La'anallah man awa muhditsan, dan man awa muhditsan. Yang terakhir qala rahimallah fa qawluhu wa la'anallah man ghayyara manaral ardi, Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Dalam riwayat yang disebutkan di awal, la'anallahu man ghayyara tahumal ardi, orang yang merubah tahum, na'am, batas-batas tanah. Bi fathil mim alamatu hududiyah, dengan mim yang di fathah, manar, itu maksudnya tanda-tanda batasnya. Qala fi nihaya, berkata dalam nihaya, ai ma'alimuha wa hududuha, yakni tanda-tanda dan batas-batasnya itu dirubah. Wahiduha takhtum, mufradnya satunya itu takhmun. Ini dari tuhum tadi, riwayat yang lain menyebutkan nama tuhum. La'anallah man ghayyara tuhumal ardi, satunya mufradnya itu takhmun. Qila, ada yang mengatakan arada hududal haram khasatan, yang dimaksud dalam hadis ini batas-batas negeri haram saja. Jadi Allah melaknat orang yang merubah batas-batas negeri haram, karena negeri haram berbeda, memiliki hukum tersendiri daripada negeri halal. Negeri halal la yu'dadu syauquha wa la yunafaru sayduha wa la yultaqatu luqatatuha illa limu'rifin aw limunshidin, ya. Hukum-hukum negeri haram itu tidak boleh dipotong atau ditebang pepohonan yang tumbuh dengan sendirinya, tidak boleh dicabut rerumputan yang tumbuh alami, tidak boleh diusir hewan buruannya, hewan buruan itu enggak boleh diusir, diusir saja terlarang, apalagi diburu. Tidak boleh diambil barang temuannya kecuali bagi siapa yang mau mencari pelakunya sampai ketemu. Itu hukum negeri haram. Nah, berbeda dengan negeri halal. Maka seorang yang merubah batas-batas negeri haram berarti akan memberikan hukum yang berbeda. Ya. Pada sebuah tempat yang telah berubah statusnya, maka dia terancam mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Wa qila, ada pendapat yang lain mengatakan huwa amun fi jami'il ardi. Ini umum pada semua tanah, pada semua daerah. Wa aradal ma'alim allati yuhtada biha fi tariq. Yang dimaksud di sini adalah batas-batas ma'alim. Ma'alim itu tanda-tanda, arah-arah tempat yang manusia mengambil petunjuk jalan padanya, ya. Sampai di persimpangan, oh ini jalan menuju Samarinda, belok kanan. Kalau lurus misalkan contoh ke arah ini, ya ke kiri, ke daerah katakanlah Sepaku misalkan, ya itu kan ada tanda-tandanya. Nah, lah seorang kalau dia merubah tanda-tanda tadi, itu akan bisa menyebabkan kemudharatan, orang tersesat di jalan akhirnya, enggak sampai tujuan, maka dia terkena. Ya. Naam, dalam hadis ini, la'anallahu man ghayyara takhumal ardi man ghayyara manaral ardi. Wa qila, ada yang mengatakan huwa an yudkhila ar-rajulu fi mulki ghairihi fayaqtati'uhu dhulman. Yani seorang memasukkan pada kekuasaan atau milik orang lain, fi milki ghairihi, pada kepemilikan orang lain, lalu dia merampasnya secara zalim. Yang dimaksud di sini batas-batas tanah, patok-patok tanah, ya, dia majukan atau mundurkan sehingga dia akan merubah status kepemilikan tanah itu, ya. Nah, berarti ini kezaliman, ini dosa besar. Dia mengambil hak saudaranya atau merubah hak saudaranya dengan tanpa hak. Nah, berarti dari sini menunjukkan kepada kita ada tiga penafsiran yang disebutkan oleh ahlul ilmi terkait dengan la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Yani yang pertama, seorang yang merubah batas-batas haram, batas-batas tanah haram, baik haram Makkah, demikian pula haram Madinah. Nah, keduanya merupakan haramain, dua daerah negeri haram. Yang kedua, seorang yang merubah tanda-tanda daerah, alat penunjuk daerah, jalan menuju suatu daerah. Yang ketiga, orang yang merubah batas-batas kepemilikan sebuah tanah. Qala, dan para ahlul ilmi mereka menyebutkan ketiga-tiganya masuk ke dalam hadis ini, sehingga umum makna ini mencakup seluruhnya. Qala wa ruwiya tahum bi fathit ta' 'ala al-ifrad wa jam'uhu tuhum bi dhammit ta'i wal kha, intaha. Beliau juga mengatakan dan diriwayatkan tahum ini dengan fa, dengan ta' yang di fathah, tahumun, ya, yang menunjukkan dia mufrad bukan jamak, ya, yang menunjukkan dia mufrad bukan jamak. Jamaknya tuhum dengan ta dan kha yang di dhammah. Selesai penukilan dari beliau. Qala rahimahullah, wa taghyiruha, dan merubah batas-batas tanah tadi, an yuqaddimaha aw yuakhiraha, dia memajukan atau memundurkan batas tersebut. Fayakunu hadha min dhulmil ardi alladhi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini termasuk dari bentuk mendzalimi, berbuat zalim dalam bentuk mengambil tanah, apa yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhalama shibran minal ardi tawaqahu yaumil qiyamah min sab'i aradin, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkannya di hari kiamat dengan 7 lapis tanah. Ya, walaupun sejengkal yang dia ambil hakikatnya 7 lapis ke bawah, itu punya orang lain, akan dikalungkan dia di hari kiamat. Ini kalau sejengkal yang diambil lah, gimana kalau yang dia ambil lebih dari itu, na'udzubillah. Fafihi jawazu la'ni ahli dhulm min ghairi ta'yin. Hadis ini menunjukkan bolehnya melaknat para pelaku kezaliman dengan tanpa menyebutkan secara langsung orang-orangnya, ya, personalnya. Nah, ini dibolehkan dan disebutkan tidak ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengannya. Kalau melaknat secara umum, seperti nanti di akhir akan beliau nukilkan insyaallah. Qala rahimallahu, amma la'nul fasik al-mu'ayyan fa fihi qawlan. Adapun melaknat seorang yang fasik secara langsung, perorangannya, personalnya langsung, fa fihi qawlan, ada dua pendapat. Ahaduhuma annahu jaiz, Pendapat yang pertama itu boleh. Ikhtarahu Ibnul Jauzi wa ghairi, dipilih oleh Ibnul Jauzi dan yang lainnya. Wa tsani la yajuz, pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Kalau secara langsung, ikhtarahu Abu Bakar Abdul Aziz wa Syekhul Islam, dipilih oleh Abu Bakar Abdul Aziz dan Syekhul Islam rahimahumullah. Wa qala An-Nawawi, berkata Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah, wattafaqa al-ulama ala tahrimil la'an, fa innahu fil lughati wal fil al-ib'ad wa at-tard wa fi syar'i al-ib'ad min rahmatillah. Para ulama sepakat tentang diharamkannya perbuatan melaknat ini. Ya, secara bahasa laknat itu menjauhkan, ya, mengusir seseorang, dalam istilah syar'i menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu an yub'ida min rahmatillahi man la yu'rafu haluhu wa khatimatu amrihi ma'rifatan qat'iyan. Maka kata beliau, tidak boleh seseorang itu menjauhkan dari rahmat Allah orang yang tidak diketahui keadaannya dan akhir perkaranya, akhir kehidupannya, dengan pengetahuan yang pasti. Kalau seorang masih hidup itu kan tidak bisa dipastikan akhirnya. Saat itu memang mungkin dia dalam kondisi fasik, saat itu mungkin memang dia dalam kondisi kafir katakanlah, atau dia dalam kondisi bermaksiat misalkan dengan maksiat yang disebutkan tadi, tapi kita tidak tahu akhirnya. Kalau seorang melaknat, melaknatnya la'anallah la'anakallah, Allah melaknatmu, itu kan menjauhkan dia dari rahmat Allah, sementara kita enggak tahu apakah dia termasuk orang yang memang betul dijauhkan dari rahmat Allah, dia meninggal di atas kejahatan tadi, atau dia termasuk orang yang Allah berikan rahmat dengan Allah berikan taufik kepadanya untuk bertobat dan meninggalkan dosa tersebut, kembali masuk Islam misalkan. Kita tidak tahu akhirnya, sehingga jangan melaknatnya. Walihada qalu, oleh karena itu mereka mengatakan, la yajuzu la'nu ahadin bi'aini, tidak boleh melaknat seseorang secara langsung ke personalnya. Musliman kana au kafiron, apakah dia muslim yang melakukan dosa-dosa tadi ataukah seorang yang kafir. Nah, au dabatan, bahkan hewan ternak pun demikian, jangan dilaknat. Illa man alimna binassin syar'i annahu mata 'alal kufur, kecuali orang yang kita memang telah mengetahui dengan nas syar'i bahwa dia memang mati di atas kekafirannya. Ya. Nah. Aw yamutu 'alai, atau dia mati di atas dosa yang mendapatkan laknat tadi. Ka Abi Jahal wa Iblis, seperti Abu Jahal dan Iblis, memang laknatullah 'alaihima, Allah melaknat keduanya. Nah, maka boleh dikatakan Iblis laknatullah alaih, karena memang Allah melaknatnya. Dalam nas disebutkan Abu Jahal mati di atas kekafirannya. Wa malaknu bil wasf, ini kalau melaknat secara ta'yin. Kesimpulannya, melaknat secara ta'yin tidak dibolehkan. Nah, ya, kepada siapapun, karena kita tidak mengetahui akhirnya, kecuali kepada pihak yang telah diketahui secara nas bahwa dia mati di atas kekafirannya, atau dia mati di atas perbuatan yang mendatangkan laknat tersebut. Wa malanu bil wasfi, adapun melaknat dengan menyebutkan sifat, bukan orang langsung tapi sifat perbuatan yang dikerjakan, falaisa biharamin, maka tidak diharamkan. Kala'nil wasilati wal mustausilah, seperti melaknat al wasilah, wanita yang menyambung rambutnya atau wanita yang minta disambungkan rambutnya. Ya, pakai rambut palsu disambung. Nah, baik yang meminta atau yang melakukan. Nah, mendapatkan laknat. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW beliau menyatakan, la'anallahu al-wasilata wal-mustausilah, Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung. Kelihatan sepele untuk berhias, rambut palsu disambungkan, ya. Tapi subhanallah, perkara yang sepele ini mendatangkan laknat. Memang demikian syariat ini, menguji hamba dengan berbagai bentuk dan jenisnya, ya, dengan berbagai hal. Ada yang diuji dengan perkara yang besar, ada yang diuji yang dengan perkara yang katakanlah sepele, masalah kain sarung di bawah mata kaki, masalah menyambung rambut. Ini perkara yang sepele yang sebenarnya mampu ditinggalkan orang untuk menguji hamba seberapa besar ketundukan dia kepada ketetapan syariat, seberapa besar keimanan dia terhadap Allahu Rabbul Alamin. Demikian ujian yang Allah berikan kepada hamba. Wal washimah wal mustawshimah, demikian pula melaknat wanita yang minta ditato dan wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato. Ini penyebutan wanita-wanita di sini bukan pembatasan, karena memang dahulu yang masyhur yang melakukannya kaum nisa, kaum wanita. Nah, kalau ada kaum lelaki yang melakukannya, mereka sama mendapatkan yang semisal. Ini pun dalam sebutkan dalam hadis, ya. Nah, wala'an al-washima wal mustawshima. Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato. Wa akila riba wa mukilahu. Demikian pula melaknat orang yang memakan harta riba dan yang memberi makan harta riba. Subhanallah, ini pun mendapatkan ancaman. Jadi jangan makan harta riba, maksudnya berarti dia sebagai pelaku riba, dia pelaku yang melakukan transaksi dengan riba. Ya, dia beri pinjaman 10 juta dengan neganti, ya, misalnya 12 juta untuk dia persyaratkan, berarti dia memakan nanti harta riba. Wa mukilahu, demikian pula orang yang memberi makan harta riba, ini lawannya, ya, yang bertransaksi dengan pemakan harta riba tadi, ya. Nah, ini juga mendapatkan laknat. Wal musawwirin, yang berikutnya para pembuat gambar makhluk hidup, gambar makhluk hidup, video makhluk hidup, nah, atau yang semisalnya gambar yang dua dimensi atau yang tiga dimensi, semuanya ini juga mendapatkan laknat. Dalam riwayat Bukhari, wala'anal musawwir, Allah melaknat para pembuat gambar makhluk hidup. Na'udzubillah, perkara yang sepele sebenarnya. Yang sepele ini maksudnya sepele untuk ditinggalkan, bukan sebuah keharusan darurat untuk mereka perbuat, tapi mereka kerjakan. Nah, melanggar ketetapan aturan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan laknat. Wal zalimin, melaknat orang-orang zalim. Wal fasiqin, melaknat orang-orang fasik. Wal kafirin, wala'ana man ghayyara manaral ardi, dia melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Ini kan umum, siapa saja yang melakukannya, berarti dia menyebutkan sifat. Wa man tawalla ghayra mawalihi, orang yang berwala kepada selain maulanya, selain yang membebaskan dia waktu dulu ketika budak. Wa man intasaba ila ghayri abih, orang yang menisbahkan diri kepada selain ayah kandungnya. Wa man ahdatsa fil islami hadatsan, orang yang membuat perkara baru dalam Islam. Wa man awa muhditsan, orang yang melindungi pelaku kejahatan. Aw ghaira dzalika mimma ja'at bihin nusus syar'iyyah bitlaqi 'alal awsaf la 'alal a'yan, dan berbagai hal yang telah ditunjukkan oleh nas-nas syar'i secara umum, secara mutlak, dalam bentuk pensifatan-pensifatan, penyebutan sifat-sifat, tidak dalam bentuk penunjukan orang langsung. Berarti boleh, tidak diharamkan melaknat dalam bentuk penyebutan sifat ini. Ini yang beliau sebutkan, wallahu a'lam. Ini ikhwani fiddin azani wa azakmul, kesimpulan apa yang dipelajari, ya, berarti melaknat dalam bentuk ta'yin, personal langsung, per orang langsung, maka ini diharamkan kepada siapapun, bahkan kepada hewan pun terlarang, diharamkan, karena kita tidak mengetahui akhirnya hewan tidak bersalah. Yang dibolehkan adalah penyebutan laknat dalam bentuk pensifatan. Penyebutan secara langsung boleh kalau ada nas yang menetapkannya. Nah, berarti nas itu memang menetapkannya, itu hak, maka kita ikuti. Kalau tidak, maka jangan. Adapun penyebutan sifat, maka dibolehkan dan tidak diharamkan, dan ini yang disebutkan dalam hadis ini.